Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ta'allam ta'lim tarakka tarkin nafal intifali fadil istifada wal hasalata ma fi kitabillah wa sunnati rasulih wa ila al huda wa dalala ala al khair. Faqala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Ila qawlihi wa alam annal amra bil ma'rufi wajibun wan nahya anil muharrami wajibun wal amra bil mandubi wan nahya anil makruhi mustahabun. Ketahuilah, sesungguhnya memerintahkan dengan kemakrufan, yang mana dimaksud dengan kemakrufan di sini adalah kewajiban. Memerintahkan orang lain dengan kewajiban itu adalah hukumnya wajib. Dan melarang orang lain dari sesuatu yang haram itu juga wajib. Sedangkan memerintah orang lain untuk mengamalkan yang sunnah, melaksanakan yang sunnah, atau melarang orang lain untuk melakukan yang makruh, maka hukumnya adalah sunnah, mustahab. Jadi sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang diharuskan atas setiap orang muslim yang mukallaf, yang mengetahui akan adanya kemungkaran atau mengetahui akan adanya kewajiban yang ditinggalkan. Dan kalau dia bisa dan mampu dengan tangannya, maka dia melaksanakan kewajiban tersebut dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lidahnya. Kalau tidak mampu dengan lidahnya, maka dengan hatinya. Wa dzalika adaful iman. Dan itu iman seseorang yang paling lemah. Tapi memerintahkan kewajiban di sini berarti keluar daripada itu kalau memerintahkan yang sunnah-sunnah. Ayo, nanti sholat duha, jangan ditinggalkan sholat duha itu. Ayo nanti sedekah. Ayo nanti mengaji, baca Quran. Apa hukumnya memerintahkan orang lain dengan kebaikan tapi yang hukumnya sunnah, bukan yang hukumnya wajib? Maka memerintahkan orang lain dengan kebaikan yang sunnah, maka dikatakan di sini tadi, maka hukumnya sunnah. Begitu juga hukumnya sunnah kalau melarang orang lain dari yang makruh. Kalau melarang orang lain dari yang haram, awas jangan minum khamr, awas jangan berzina, awas jangan pacaran, ini melarang orang lain dari sesuatu yang haram, maka itu hukumnya wajib. Nah, boleh kita diam, tidak boleh ya kita merelakan, mengiyakan, mengikrarkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atahlik aqaryatu wa fiha salihun?" Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah nanti akan ada satu kota, satu kampung, satu desa yang di dalamnya ada orang-orang soleh? Mungkinkah kampung tersebut, kota tersebut akan hancur? Mungkinkah akan mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan di saat itu di dalamnya terdapat orang-orang soleh?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iya, memungkinkan. Bisa hal itu terjadi. Maka yang bertanya, bertanya lagi, bima ya Rasulullah, dengan sebab apa hal itu akan terjadi? Maka Rasulullah SAW menjawab, bitahaunihim wasukutihim ala ma'asillahi ta'ala. Karena mereka teledor, mereka orang-orang soleh yang ada di kampung tersebut, mereka teledor. Kenapa teledor? Mereka diam aja ketika ada kemaksiatan di dalam kampungnya. Ada orang yang minum khamr, diam. Ada yang pacaran, diam. Ada yang judi, diam. Ada yang tidak melaksanakan sholat lima waktu, diam. Ada yang melaksanakan maksiat ini, meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah. Tidak sholat Jumat, tidak puasa di bulan Ramadan. Tapi diam orang-orang solehnya. Maka kalau mereka orang-orang soleh tersebut diam, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan azabnya ke kota tersebut, kampung tersebut, walaupun di dalamnya ada orang-orang soleh. Dan kalau sudah turun azab Allah subhanahu wa ta'ala, maka bukan hanya yang melakukan kemaksiatan yang mendapatkan azab dari Allah, musibah dari Allah, tapi orang lain pun yang soleh, yang tidak melakukan kemaksiatan tapi mereka diam, tidak amar ma'ruf nahi mungkar, mereka pun akan terkena getahnya. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, La tagifanna inda rajulin yaktulu madluman fa innal la'nata tanzilu ala man hadarah. Ayo, jangan sekali-sekali kalian hadir dengan seseorang yang membunuh orang lain secara zalim, membunuh orang lain dengan cara yang tidak diperbolehkan. Dia hadir di tempat itu tapi dia diam, walam yadfa anhu, dia tidak melarangnya, dia tidak mencegahnya. Fa innal la'nata tanzilu ala man hadarah. Maka sesungguhnya laknat Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada orang yang hadir di tempat tersebut tapi dia tidak mencegahnya. Wala tagifanna inda rajulin yadribu madluman fa innal la'nata tanzilu ala man hadara, fa innal la'nata tanzilu ala man hadara wa lam yarfa anhu. Dan juga kalian jangan hadir di tempat yang di situ ada orang menganiaya orang lain, ada orang yang menyiksa orang lain, dan kalian tidak mencegahnya, kalian tidak melarangnya, maka sesungguhnya laknat Allah Subhanahu wa taala akan turun ke tempat tersebut, baik kepada orang yang melakukan penganiayaan, begitu juga orang yang tidak melakukan kemaksiatan pun akan mendapatkan bagian daripada laknat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan dalam hadis. Dan Imam Ghazali rahimahullah taala mengatakan, kalau ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, yang mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain mengatakan, man hadara maksiatan fakarihaha fakaannahu hoba anha wa man hoba anha faahabbaha fakaannahu hadaraha. Barang siapa yang hadir di tempat kemaksiatan, hadir tapi dia benci di dalam hatinya, hadir tapi benci, maka seakan-akan dia tidak hadir di tempat tersebut. Seakan-akan dia tidak hadir di tempat tersebut. Ya, ini hadis seakan-akan zahirnya menunjukkan bahwasanya seseorang boleh berada di tempat kemungkaran, boleh berada di tempat kemaksiatan. Tapi yang penting jangan maksiat, tapi jangan juga suka dengan kemaksiatan yang dilihatnya, seakan-akan. Karena dikatakan oleh Nabi SAW tadi, ya, barang siapa yang hadir di tempat maksiat tapi dia benci dengan kemaksiatan di dalam hatinya, maka seakan-akan dia tidak hadir di tempat tersebut. Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala mengatakan, itu yang hadir di tempat maksiat, tapi dia tidak bisa mencegahnya. Dan dia tidak bisa menghindar dari tempat tersebut. Ya, dia dipaksa untuk hadir di tempat tersebut, dia tidak bisa mencegahnya, tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia berarti hadir di tempat tersebut. Tapi hatinya benci. Hatinya tidak suka dengan kemaksiatan. Maka dia tidak dapat dosa dari Allah. Dia tidak dapat laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena hatinya tidak suka. Nah, ini tapi bagi yang tidak bisa menghindari daripada tempat maksiat. Tapi kalau dia bisa menghindari tempat maksiat, diskotik, di situ ada penyanyi-penyanyi perempuan yang membuka auratnya, ada minuman-minuman keras di dalamnya, ada campur baur laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, hadir di situ, ana hadir aja, ana tidak ikut minum minuman keras, ana juga tidak berzina di dalamnya, maka kita katakan walaupun kalian hadir di tempat tersebut tidak melakukan kemaksiatan, tidak kalian berzina, bahkan tidak melihat aurat perempuan sekalipun, bahkan kita katakan tidak minum sedikit pun minuman keras, cuma hadir aja di dalamnya, sama itu juga maksiat, sama itu juga akan mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalian bisa keluar dari tempat tersebut, bahkan kalian sendiri yang memilih untuk masuk ke tempat tersebut. Siapapun yang masuk ke tempat maksiat dengan ikhtiarnya, dengan sengaja, atau dia berada di tempat yang ada kemaksiatan di tempat tersebut, pertama, kalau dia bisa mencegahnya, kalau dia bisa menghilangkan kemungkaran kemaksiatan, wajib hukumnya. Kalau tidak bisa, maka wajib dia tinggalkan tempat maksiat itu, dan juga wajib di dalam hatinya dia benci dengan kemaksiatan yang terjadi, yang dilihatnya. Kalau dia pergi tapi dalam hatinya enak sebenarnya maksiat itu, senang melihatnya, dosa juga dia. Atau dia tidak pergi. Ya, dia tidak pergi. Apalagi ya, tidak pergi walaupun dalam hatinya aku benci dengan kemaksiatan yang aku lihat ini. Tapi tidak pergi, nonton di situ. Duduk bersama mereka, sama. Dia juga salah. Dia juga dapat bagian daripada azab dan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hadis Nabi SAW. Maka kita katakan tadi, bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib. Tapi itu bagi yang melihat kemungkaran. Atau melihat kewajiban yang ditinggalkan. Tapi kalau bukan kemungkaran yang dilakukan, tapi sesuatu yang makruh. Kita melihat bukan mungkar, bukan haram, makruh. Contohnya, kita melihat orang lain makan dengan tangan kiri, makruh. Kita melihat orang lain minum berdiri, makruh. Kita lihat orang lain masuk masjid mendahulukan kaki kiri, makruh. Atau keluar mendahulukan ya, kaki kanannya, makruh. Tapi dia tidak wajib mengingatkan, tidak wajib untuk mengatakan kepadanya, hey, jangan makan dengan tangan kiri, jangan minum dengan tangan kiri, jangan makan atau minum sambil berdiri, kalau masuk masjid jangan mendahulukan kaki kiri. Dia tidak wajib, cuma hukumnya sunnah. Kenapa tidak wajib? Karena bukan haram, karena itu makruh, tapi hukumnya sunnah. Begitu juga menganjurkan orang berbuat amal kebaikan yang sunnah. Ayo, nanti sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah. Kalau memerintahkan orang lain sholat lima waktu, itu wajib. Kalau kita melihat orang lain tidak sholat, kalau kita tidak perintah, dia tidak akan sholat lima waktu. Wajib kita perintah. Ya, bukan khusus hanya kepada anak-anak kita, orang tua memerintahkan anak untuk sholat. Kita melihat anak orang lain, anak tetangga misalnya, kemudian kita melihatnya dia tidak melaksanakan sholat lima waktu, dan kalau kita tidak memerintahkannya sampai habis waktu pun dia tidak akan sholat. Wajib kita memerintahkan, wajib kita mengingatkan, Ayo, sholat nanti. Sholat. Kalau kita diam, berarti dia, berarti kita diam akan kemaksiatan. Berarti kita diam akan kemungkaran. Dan hukumnya, nanti dikhawatirkan selain dapat dosa dan murka dari Allah SWT, dikhawatirkan ada bencana yang turun di tempat tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang dikatakan tadi. Sebagaimana disebutkan di sini, wa alaika idza amarta bima'rufin aw nahaita 'an munkarin wa lam yusma' lak bimufaraqati mawdi'il munkar. Dan wajib atas kamu jika kamu sudah melaksanakan kewajiban memerintahkan amar ma'ruf dan nahi munkar, tapi kamu tidak didengar. Perintah kamu tidak didengar, tidak ditaati. Maka gimana hukumnya? Bagaimana kewajiban selanjutnya? Mufaraqah maudi'il munkar. Wajib atas kamu untuk segera meninggalkan tempat kemungkaran tersebut. Wajib. Ya, bahkan kalau kita ngobrol ini. Ngobrol satu dengan lain, satu kelompok kita ngobrol. Lama-kelamaan ngobrolnya jadi haram. Lama-kelamaan ngobrolnya jadi maksiat. Awalnya masih mubah-mubah aja, tapi lama-kelamaan kita riba orang. Nah ini. Ma talal majlis illa wa hasalat fihi al-hibah. Dikatakan oleh ulama, perkumpulan seseorang, orang-orang yang berkumpul itu kalau sudah lama kumpulnya, pasti biasanya akan terjadi yang namanya omongan hibah. Ngomongin orang lain. Ngomongin orang lain siapapun itu. Kadang-kadang kita tidak menganggap itu sebagai dosa. Karena kita ngomongin orang yang ada di televisi. Ngomongin orang yang terkenal. Ngomongin kejelekannya. Ngomongin ya siapapun. Orang-orang itu orang yang jauh dari kita. Kita kenalnya hanya di televisi, surat kabar aja, di medsos aja. Kita ngomongin kejelekannya di waktu kita kumpul-kumpul, itu namanya hibah. Itu hibah. Berapa banyak kita melakukan itu sendiri. Bahkan kita tidak sadar kalau itu adalah hibah. Kita tidak merasa kalau itu adalah dosa yang dicatat di catatan amal buku kita sebagai dosa hibah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di saat kita kumpul seperti itu, tahu-tahu di antara mereka ini ada yang mulai hibah orang. Mulai menyebutkan nama orang yang disebutkan keadaannya, sifatnya, yang andai kata orang yang disebut itu mendengar atau hadir, dia tidak akan suka. Itu kan hibah. Kita ngomongin orang, orang itu, fulan itu begini, begini. Kalau fulan itu hadir dan dengar, dia tidak akan suka mendengarnya. Berarti itu hibah. Nah, kalau sudah ada seseorang di antara kita yang kumpul di saat itu mulai menyebut kejelekan atau kekurangan atau omongan yang tidak akan disukai oleh orang yang diomongin, berarti kita wajib untuk menegur. Ini nahi mungkar di sini. Eh, fulan, tolong ini perkumpulan jangan sampai ada maksiat ya, jangan sampai ada hibah. Tolong enggak usah sebutkan fulan-fulan. Sudah kita ngomongin yang lain aja. Nah, kita nahi mungkar di situ. Kalau kita hendak bisa, misalnya mereka yang kumpul ini orang-orang besar-besar semuanya, kita takut menegur mereka, kita tidak boleh duduk di situ. Kalau kita tetap duduk di situ, berarti kita pun juga sama seperti mereka, dosa juga sama, mendapatkan dosa hibah. Berarti apa kewajiban kita? Harus keluar dari kumpulan tersebut dengan alasan apapun, keluar. Kalau kalian bisa keluar dari perkumpulan yang di situ ada hibah dengan menampakkan marah kepada mereka, itu ahsan. Itu lebih baik. Anda tidak mau kumpul lagi. Hibah kok kumpul sama kalian ini. Tampakkan marah kalian. Berarti kalian marah karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian bisa. Kalau kalian berani. Berani ngapain takut? Takut sama manusia. Takut itu sama siapa? Takut sama Allah Subhanahu wa taala, enggak usah takut sama manusia. Makanya Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Muhdhar itu sewaktu salat Jumat di Masjidil Haram di Mekah, yang mana di sewaktu itu beliau sedang umrah, kemudian sholat Jumat di Masjidil Haram di Mekah, hadir di saf awal. Dan ternyata di waktu khutbah, khatib yang menyampaikan khutbah ini panjang lebar, ngomong sana ngomong sini panjang. Kemudian setelah itu sholat, jadi imam ini hanya baca kul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Singkat sholatnya, khutbahnya panjang, sholatnya. Padahal yang sunnah itu sebaliknya. Yang sunnah itu khutbahnya tidak usah panjang-panjang, khutbah singkat Jumat itu. Tidak usah terlalu panjang. Nanti kalau terlalu panjang orang akhirnya malas mau hadir Jumatan. Kalau terlalu panjang nanti orang tidak hadir lagi Jumatan. Singkat padat, itu Jumatan yang dianjurkan isi khutbahnya. Singkat tapi padat. Dan sholatnya sebaliknya dianjurkan dipanjangkan. Bukan sholatnya dipendekkan. Bukan sholatnya disingkat. Ini yang khutbahnya panjang lebar, tapi sholatnya dua rakaat aja, bacanya kul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Akhirnya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhtar ini langsung dia hendak kuat dengan apa yang dia yang beliau lihat ini, dipukullah imam tersebut. Imam Masjidil Haram ini dipukul dan dia mengasihati, ente ini imam apa? Imam tapi tidak mengamalkan sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi itu memperpendek khutbah, memperpanjang sholat. Ente sebaliknya, sebaliknya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya imam itu marah, memanggil askar, memanggil ya tentara-tentara atau polisi-polisi. Habib Ahmad lari dikejar. Dan tidak jauh daripada Masjidil Haram ada di situ pemakaman ya yang dinamakan pemakaman Ma'alah. Pemakaman Ma'alah ini terdapat di situ makam sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak sahabat Nabi yang meninggalnya di Mekah sebelum hijrah di Madinah itu banyak kebanyakan dimakamkan di pemakaman Ma'alah. Ya, bahkan sampai sekarang ya khususnya para sahabat, para habaib termasuk Abu Yahya Maliki, Abu Abdul Qadir As-Saggaf, ya dan lain sebagainya dan lain-lain daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, semuanya dimakamkan di Ma'alah. Ya, kenapa? Karena makam yang mulia di Ma'alah itu. Kenapa salah satu yang dimakamkan di Ma'alah adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sayyidah Khadijah Al-Kubra istri pertama Nabi Muhammad SAW. Wanita salihah, wanita yang pertama masuk Islam. Wanita yang pertama beriman dengan Nabi SAW. Ya, beliau meninggalnya di Mekah sebelum hijrah. Makanya ya, kalau istri-istri Nabi yang lain itu wafatnya di Madinah. Jadi pemakamannya, makam mereka semuanya istri-istri Nabi yang lain itu di Madinah, di Baqi. Tapi Sayyidah Khadijah di Mekah. Nah, di Mekah itu dahulu, kalau sekarang masih sudah tidak ada kubahnya. Dahulu itu ada kubahnya. Makam Sayyidah Khadijah itu ada kubah, ada temboknya kubah. Dan kemudian ada pintunya. Dan pintu itu selalu terkunci. Pintunya itu selalu terkunci. Tapi ketika Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar ini lari dan di belakang beliau ini polisi-polisi sedang mengejar beliau, itu pintu terbuka dengan sendirinya. Masuk Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Dan ketika Habib Ahmad bin Muhammad masuk, pintu terkunci dengan sendirinya. Dengan sendiri. Dan mereka mau masuk tidak bisa. Mau masuk tidak bisa. Dipaksa tidak bisa. Akhirnya dilaporkan kepada Gubernur Mekah di saat itu. Dan Gubernur Mekah di saat itu Gubernur yang baik. Tanya kenapa, apa masalahnya, diceritakan masalahnya begini-begini. Akhirnya Gubernur Mekah itu tahu kalau Habib Ahmad Muhtar ini sebenarnya tidak salah. Dia ingin amar ma'ruf nahi mungkar. Akhirnya Gubernur Mekah datang ke Gubah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Dari luar tembok beliau berteriak dan mengatakan kepada Habib Ahmad, ya Habib Ahmad, kamu tidak akan kami apa-apakan. Keluarlah dari Kubah. Bahkan kami akan berbuat baik kepada kamu. Kami akan buat rumah, memberikan rumah tempat tinggal buat kamu tinggal di Mekah. Bahkan setiap bulan akan kami biayai untuk biaya hidup kamu setiap bulannya. Ya, keluar. Tapi kemudian musyawarah, tawassul kepada Sayyidina Khadijah Kubra. Dan ternyata Sayyidina Khadijah Kubra memberikan isyarat kepada Habib Ahmad Muhdhar untuk tidak tinggal di Mekah, tapi untuk balik ke Hadramut. Kamu di Hadramut, aku akan tampak di sana, akan lebih perhatian di sana daripada kamu tinggal di Mekah. Inilah sebagai contoh bagaimana Habib Ahmad bin Muhammad Muhdhar ini berani di saat itu, ya, Imam Masjidil Haram, tapi kalau salah pun dia tegur. Kalau memang salah siapapun, dia tegur. Dan ini pernah juga terjadi di Hadramut. Yang namanya Habib Abdullah Basurah, beliau adalah murid Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahibur Ratib. Beliau mendengar kabar di Hadramut itu ada penguasa yang di waktu Ramadan tidak puasa, bahkan terang-terangan makan di tengah hari Ramadan di hadapan orang-orang yang berpuasa di antara muslimin. Bahkan manggang sate siang-siang hari itu Ramadan. Orang Islam melihat, mereka tidak berani, karena ini penguasa. Mereka berani ngomong, berani apa-apa, penjara. Tapi ini ketika mendengar ini Habib Abdullah Basurah, tidak kuat hatinya. Imannya ini kuat, karena imannya yang kuat menggugahnya untuk datang ke tempat penguasa yang zalim tersebut. Datang di pintu tertutup, tidak diizinkan untuk masuk. Tapi dia maki-maki itu penguasa. Dimaki-maki, dikatakan begini, diancam-ancam awal gini. Akhirnya si penguasa mengirim utusan dan mengatakan kepadanya, wahai Habib, kamu harus keluar dari Hadramut. Dan kami berikan kamu waktu hanya 8 hari. Kalau 8 hari tidak keluar dari Hadramut, kami akan paksa kamu keluar dari Hadramut. Akhirnya Habib itu mengatakan, langsung dia marah kan. Dia mengatakan kepada utusannya, katakan kepada penguasa kamu itu, bos kamu itu, katakan kepadanya, kamu dia yang keluar, bukan dari Hadramut, keluar dari dunia. Berarti artinya apa? Mati, ana kasih waktu 4 hari. Ingat itu kata-kata ana. Padahal habis itu dia nyesel juga ngomong itu. Ini nanti 4 hari tidak mati ya, ana yang malu kan. Dan dia yang akan dikeluarkan dari Hadramut. Bingung juga dia, sok-sok dia wali kan, sok-sok dia punya karomat, padahal orang biasa, bukan orang wali dia ini, Abdullah Basurah ini. Tapi dia punya guru, gurunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahibur Ratib Al-Attas, gurunya Sahibur Ratib Al-Haddad. Apa yang dilakukan? Pergi ke gurunya, cerita dia sama gurunya, Habib Umar, walaupun anak gini-gini, ada kejadian, anak malu, anak sudah mengancam 4 hari, kalau dia tidak keluar dari dunia, lihat kata-kata ana. Tolong, katanya Habib Umar, doa. Tidak sampai 4 hari akan mati itu penguasa. Dan benar, tidak sampai 4 hari, ya, terjadi keributan di antara keluarga penguasa itu. Sampai pertikaian gubernurnya, penguasanya ditikam dan meninggal dunia. Belum 4 hari. Ini yang betul-betul menunjukkan bagaimana imannya ini, ya, berani untuk menegur penguasa. Penguasa, siapa kita sekarang yang berani menegur penguasa? Ya, hanya segelintir yang berani kan? Yang berani untuk menegur, berani untuk menampakkan kesalahan, kekurangan daripada penguasa. Makanya betul-betul itu afdal jihad yang katanya, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdalul jihad kalimatu haqqin wa fi riwayah kalimatu adrin inda sultanin ja'ir. Sebaik-baik jihad adalah kalimat yang hak, kalimat yang benar yang disampaikan kepada penguasa yang zalim. Itu kalimat yang benar, kalimat hak, nasihat. Kalau benar-benar ikhlas karena Allah sampaikan kepada penguasa, itu paling afdal daripada jihad. Lebih afdal daripada jihad dengan berperang bawa senjata, padahal itu antara hidup dan mati. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beliau ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, hal min jihadin khairi qitalil musyrikin, Ya Rasulullah, apakah ada jihad yang lain selain jihad melawan orang-orang kafir, berperang melawan mereka? Apakah ada jihad yang lain ya Rasulullah? Zaman Nabi kan jihad seperti itu, jihad melawan orang kafir, perang. Sayyidina Abu Bakar ingin mengetahui apakah ada jihad yang lain yang selain perang melawan orang kafir. Katanya Rasulullah SAW, ada. Naam ya Abu Bakar. Inna lillahi ta'ala mujahidina fil ardi. Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki hamba-hamba yang jihad di atas muka bumi ini. Afdal minas suhada. Bukan hanya orang-orang tersebut dianggap jihad, tapi orang-orang tersebut dianggap afdal, lebih utama dari jihad dengan perang, jihad dengan senjata yang kemudian mati syahid. Mereka mujahidina fil ardi afdal minas suhada. Ahyaan, mereka hidup. Orang mati syahid, orang syahid. Kalau orang syahid kan orang sudah meninggal dalam keadaan perang, jihad, syahid. Tapi ini ahyaan, katanya Rasulullah. Mereka masih hidup, tapi mereka lebih utama daripada orang yang mati syahid. Marzukin, dan mereka dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika hidup di dunia, dan mereka lebih mulia daripada orang yang syahid. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Yubahillahu ta'ala bihim malaikatas sama. Dan Allah bangga dengan mereka. Dan Allah membanggakan mereka kepada malaikat-malaikat yang ada di langit. Tuzayyan lahumul jannah. Kama tazayyanat Ummu Salamah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Surga itu sudah dihias. Surga itu sudah diindahkan oleh Allah untuk disiapkan buat mereka. Buat mereka ini. Sebagaimana Ummu Salamah istri Nabi SAW berdandan memperindah dirinya untuk Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian sahabat Sayyidina Abu Bakar ini penasaran kan. Masya Allah. Begitu agung kedudukan mereka itu. Mereka dianggap lebih mulia daripada orang yang mati syahid. Mereka dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mereka sudah disiapkan surganya oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ya, penasaran siapa? Manhum ya Rasulullah? Manhum ya Rasulullah? Maka, ya Abu Bakar, hum al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, al-muhibbuna fillah wal mubghiduna fillah. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Saling cinta karena Allah. Cinta kepada ulama karena Allah. Cinta kepada orang soleh karena Allah. Cinta kepada wali-wali Allah karena Allah. Cinta kepada tetangga karena Allah. Wal mubhiduna fillah. Dan mereka orang-orang yang membenci orang lain. Tapi fillah karena Allah. Benci orang lain karena orang lain maksiat. Dia benci fulan karena orang lain, fulan ini akidahnya akidah sesat. Dia benci dengan fulan, kenapa? Dia orang yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia benci kepada mereka karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah kedudukan mereka yang dikatakan lebih mulia daripada orang yang mati syahid dalam jihad. Makanya dikatakan juga dalam oleh Imam Hasan Basri yang kemudian menyampaikan bahwasanya itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di situ dikatakan afdalul jihad rajulun khama ila imamin jairin. Afdal syuhada ummati, ya, bukan afdal jihad. Afdal syuhada ummati. Yang paling mulia daripada orang-orang yang mati syahid daripada umatku. Orang yang mati syahid kan banyak. Mati dalam peperangan Badar, mati dalam peperangan Uhud, mati dalam perang ini dan seterusnya. Dan ada juga orang-orang yang bukan mati dalam perang. Tapi sebaik-baik orang yang mati syahid, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdhal syuhada ummati rajulun. Ini paling utamanya orang yang mati syahid. Rajulun khoma ila imamin jair. Dia datang kepada pemimpin penguasa tapi zalim. Fa'amarahu bil ma'ruf. Dia berani ketika itu memerintahkan penguasa untuk melakukan kebaikan. Wa nahahu anil munkar. Dan dia berani melarang penguasa tersebut untuk melakukan kemungkaran. Awas, kamu jangan melakukan ini, jangan melakukan ini. Dan kamu harus begini, harus begini. Ini penguasa ini. Faqatalahu ala dzalik. Karena dia berani kepada penguasa untuk amar ma'ruf nahi munkar, dibunuh sama penguasa yang zalim. Faqatalahu ala dzalik. Karena dia berani ngomong amar ma'ruf nahi munkar, maka penguasa tersebut marah, dibunuh. Fadzalika syahid manzilatuhu baina Hamzah wa Ja'far. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah orang tadi itu kalau memang keadaannya seperti itu, dia meninggal karena amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa, kedudukannya nanti di surga Allah Subhanahu wa taala itu antara surganya Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib dan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Ini dua orang yang syahid ya. Sayyidina Hamzah syahid, Sayyidina Ja'far syahid, dan syahidnya semuanya masya Allah kedua-duanya. Sayyidina Hamzah kita tahu kan, nah, bagaimana mungkin berapa kali kita melihat film Ar-Risalah itu. Sayyidina Hamzah paman Rasulullah SAW yang betul-betul ya getol untuk membela Rasulullah SAW, membentengi Rasul dari gangguan orang-orang kafir, sampai membuat orang-orang kafir dengki murka kepada Sayyidina Hamzah. Sampai akhirnya ya mereka Hindun itu dari bencinya kepada Sayyidina Hamzah karena sudah membunuh keluarganya Hindun, menjanjikan kepada budaknya untuk merdeka, bahkan dijanjikan harta kalau bisa membunuh Sayyidina Hamzah. Dan kemudian dalam peperangan Uhud, maka disitulah budaklah mencari kelengahan Sayyidina Hamzah. Dilihat, dipantau sampai ada Sayyidina Hamzah di saat lengah, di saat sibuk berperang, disitulah ditombak dan tepat di perut Sayyidina Hamzah, dan kemudian meninggal dunia menjadi syahid. Tidak cukup seperti itu, Hindun sampai karena bencinya dibelah itu. Badan daripada Sayyidina Hamzah dimakan dagingnya karena kebenciannya yang luar biasa kepada Sayyidina Hamzah. Ini matinya mati apa? Syahid luar biasa. Sayyidina Ja'far apalagi? Saudara Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Perang Mu'tah, Sayyidina Ja'far yang bawa bendera di saat itu sebagai panglima. Ternyata berperang dipedang oleh musuh. Tangan kanan itu putus. Bendera itu ketika mau jatuh karena tangan kanan putus dipegang dengan tangan kiri. Ternyata berperang lagi. Ini kalau tangan kanan putus kita sudah lari mungkin sudah kan. Tidak berperang lagi sudah. Tapi bagaimana imannya beliau ini? Bagaimana semangatnya beliau untuk berjihad? Tidak turun, tidak berkurang semangatnya ketika tangan kanan sudah putus. Ambil bendera dengan tangan kiri. Ternyata tangan kiri pun terhempas oleh pedang musuh dan menjadi putus juga. Akhirnya dengan sisa daripada lengan tangan kanan, lengan tangan kiri itu dikempit bendera. Tapi apa kekuatannya di saat sudah tidak ada kedua tangannya? Sampai badannya pun dihunus dengan pedang berkali-kali oleh musuh. Di saat itu Sayyidina Ja'far syahid luar biasa. Ya. Nah, orang yang matinya karena amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa yang zalim, maka kedudukannya di surga nantinya antara surganya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Kedudukannya tinggi. Tapi belum, tidak semua yang berani untuk melakukan hal tersebut. Ya, tidak semua. Kalau imannya kuat, tergantung iman, dia akan berani. Kalau imannya kuat. Makanya Abad Habib Ahmad bin Thalib Al-Attas di Pekalongan yang selalu diselenggarakan hallnya itu setiap tahun di bulan Sya'ban, malam di Nisfu Sya'ban itu hal Habib Ahmad bin Thalib Al-Attas. Beliau itu di masa hidupnya termasuk yang ahli amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tidak berani orang-orang itu kalau melakukan kemaksiatan, kekurangan dalam agama di depan Habib Ahmad bin Thalib. Ketika itu langsung ditegur seketika itu murka Habib Ahmad. Ya. Jadi orang-orang bahkan yang perempuan-perempuan kalau tidak pakai kerudung tidak berani jalan di depan rumahnya Habib Ahmad itu tidak berani. Kalau tidak pakai kerudung. Kalau sekarang kan tadi lewat tiap hari tidak pakai kerudung. Karena kita tidak seperti Habib Ahmad. Zamannya Habib Ahmad tidak berani orang perempuan lewat di depan beliau, di depan rumah beliau, tidak pakai kerudung tidak berani. Karena Habib Ahmad keras. Amar ma'rufnya nahi mungkarnya. Sampai pernah diceritakan, sewaktu Habib Ahmad bin Muhammad bin Thalib Al-Attas ini lewat di jalan, tahu-tahu ada wanita tidak pakai kerudung. Dan normal dia tidak pakai kerudung. Kenapa? Karena dia orang Kristen. Ini karena orang, karena Habib Ahmad wibawanya luar biasa, itu orang Kristen pun takut. Dari takutnya gemeter melihat Habib Ahmad tidak pakai kerudung ini, sampai roknya itu diangkat ditutup kepalanya. Tapi yang bawa akhirnya kebuka. Bagaimana ya wibawanya Habib Ahmad mudah menunjukkan. Karena untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini ketakutan. Kalau dimisalkan ini seperti Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab ini kan seperti itu. Dari jauh orang sudah gemeter. Tidak ada yang berani melakukan maksiat di depan Sayyidina Umar bin Khattab. Karena beliau betul-betul amar ma'rufnya nahi mungkar. Hubbiba ilayya min dunyakum saras. Ya, amar bin ma'ruf wa nahi mungkar. Aku ini cinta hidup di dunia, senang hidup di dunia karena amar ma'ruf nahi mungkar ini. Makanya pernah suatu waktu ada seorang pemuda yang sedang minum khamr. Sedang minum minuman keras. Fatihah Allah subhanahu wa ta'ala. Taufiqna lil khairu. Wa inna ala zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.